إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله فإن شاء الله تعالى kita akan lanjutkan dari tafsir surat Al-Mumtahanah. Di pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terhadap segenap muslimin bahwa telah ada suri tauladan yang baik pada sosok pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu pula orang-orang beriman yang bersamanya. Dan keteladanan Nabi Ibrahim terkhusus di antaranya terkait dengan kurban, yaitu masya Allah, ya, sebagaimana yang pernah kita singgung, ya, bagaimana beliau alaihissalatu wassalam, ya, mengorbankan putranya, ya, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun juga bertanya, berunding, ya, kepada putranya, terlebih putranya yang saleh, ya, tentang mimpi yang dialaminya. Ya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fadzur ma dzakara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Perhatikan bagaimana pendapatmu. Ya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sedemikian berilmunya beliau, ya, tetap, ya, tawadhu, dan beliau berunding, bermusyawarah dengan putranya, lebih-lebih putranya juga seorang anak yang saleh. Hingga ayat-ayat sampai yaitu diganti putranya tersebut, kata Allah, wabadainahu bidzibhin adzim, kami ganti dengan, ya, tebusan domba yang besar. Begitu pula keteladanan Nabi Ibrahim pada bagaimana beliau meninggalkan, yaitu segala sesembahan kaumnya, lillah, karena Allah, dengan segala konsekuensinya hingga beliau hendak dibakar oleh kaumnya dan Allah selamatkan beliau. Begitu pula bagaimana beliau meninggalkan istri dan anaknya, yaitu Hajar dan Ismail, ya, di padang pasir yang gersang dan tandus, ya, dalam rangka mewujudkan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula contoh-contoh yang lain, ini semua adalah perwujudan takbir, ya, Allahu Akbar, dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah yang maha besar, maka beliau tinggalkan segala sesuatu, lillah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, anittabi' millata Ibrahim hanifah, hendaklah engkau Muhammad ikuti ajaran Ibrahim, kurbannya, khitannya, bahkan pada segala sesuatu tauhidnya, ya, kecuali apa yang dikecualikan, illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak, kecuali ucapan Ibrahim terhadap bapaknya, aku akan mintakan ampun untukmu. Ayahnya musyrik, azab, dan tidak boleh memintakan ampunan orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kemarin lalu kita sebutkan, begitu dinukil oleh sejumlah ulama, ya, seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukil sejumlah salafun salih yang menyebutkan makna semacam itu, ya, dari Mujahid, dari Qatadah, ya, demikian pula, ya, Ibn Abbas dan sejumlah yang lainnya dari para pendahulu kita yang saleh. Qatadah mengatakan sebagaimana juga dalam tafsir Tabari, ya, dan disebutkan sanadnya hasan, Qatadah mengatakan terkait ayat ini, iktasu bihi fi kulli syai', teladanilah oleh kalian Ibrahim itu pada segala sesuatu. Makala qauluhu li abihi, kecuali ucapannya, doanya terkait ayahnya, la astaghfiranna lak, aku benar-benar akan memintakan ampun untukmu. Fala taktasu bidzalika minhu, maka jangan kalian mencontoh dia dalam hal tersebut. Fa innaha kanat an mau'idatin wa'adaha iyyah, karena itu hanya sebatas ya janji yang sempat dia janjikan, ya. Ya, dia dulu menjanjikan ayahnya demikian. Begitu pula apa yang ya disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, lakum fi Ibrahim wa qaumihi uswatun hasanah tata'assanu biha. Kalian itu memiliki contoh pendahulu, teladan, panutan kalian yang baik pada sosok Ibrahim dan kaumnya, yakni Sarah, Nabi Lut, Hajar, Ismail, adapun kebanyakan kaumnya kufar, musyrikin, bahkan ayahnya sendiri. Sehingga kaumnya yang dimaksud orang-orang yang beriman di sekitar Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya, keponakannya. Kalian bisa tata'assanu nabiha, kalian bisa berteladan dengan mereka. Illa fi istighfari Ibrahim li abihi, kecuali pada istighfarnya Ibrahim memintakan ampun kepada Allah untuk ayahnya. Karena ayahnya musyrik, membuat berhala, azar. Fa innahu innama kana an mau'idati wa adaha iyyah, karena itu hanyalah sebuah janji yang pernah dia ikrarkan kepadanya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Namun ketika telah jelas baginya ayahnya betul-betul musuh bagi Allah, ia pun segera berlepas diri dari ayahnya. Wa dzalika anna ba'dal mu'minin kanu yad'una li abaihim alladziina matu 'ala syirk wa yastaghfiruna lahum. Karena juga dulu sebagian mukminin, ya, sebelum turun ayat di surat Taubah, ya, itu mereka berdalil dengan surat Al-Mumtahanah ini, ya. Sebagian mukminin muslimin dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah masuk Islam, tapi ayah-ayahnya yang mati di atas kesyirikan, ya da'una li abaihim, mereka doakan untuk ayah-ayahnya tersebut, wa yastaghfiruna lahum, mereka mintakan ampunan untuk bapak-bapak mereka yang mati dalam keadaan musyrik. Wa yaqulun, dan mereka berdalih, inna ibrahima kana yastaghfiru li abihi, bukankah Ibrahim dulu juga memintakan ampunan untuk bapaknya? Bapaknya musyrik, dan Ibrahim berdoa seperti itu, kami pun demikian. Fanzalallah, maka Allah turunkan, diperjelas dengan surat At-Taubah, maka lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'adaha iyyah, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu, inna Ibrahima la'awwahun halim. Taubah 113 dan 104, ya. Tidaklah, yaitu tidak boleh bagi nabi, tidak pula bagi orang-orang yang beriman, mereka memintakan ampun untuk musyrikin, meskipun mereka itu kerabat dekat mereka sendiri. Setelah jelas bagi mereka, mereka itu adalah ashabul jahim, yakni mati di atas kesyirikan. Tidak boleh. Kalau semasa hidupnya doakan dapat hidayah, masuk Islam, boleh. Tapi kalau sudah mati di atas kesyirikan, tidak boleh memintakan ampun mereka. Kemudian Allah katakan, wa makana istighfaru Ibrahim li abihi ini. Adapun istighfarnya Ibrahim kepada ayah, untuk ayahnya, tidaklah lain itu kecuali hanya suatu ikrar yang pernah ia janjikan kepada ayahnya, selama belum dilarang. Dan setelah jelas baginya dia musuh Allah, maka dia berlepas diri darinya. Ya, sungguhnya Ibrahim adalah seorang yang lembut. Ini dan disebutkan oleh Ibnu Katsir terkait dengan ayat atau makna ayat ya illa qaula Ibrahim li abihi, itu bahwa maknanya laisa lakum fi dzalika uswah, kalian bisa meneladani Ibrahim dan kaumnya pada banyak hal, tapi dalam hal masalah istighfar terhadap orang musyrik kepada Allah untuk mereka, ini tidak boleh kalian jadikan contoh teladan dalam hal tersebut. Ai fi al-istighfar lil musyrikin. Hakadha qala Ibn Abbas wa Mujahid wa Qatadah wa Muqatil wa Tuhaq wa ghairu wahid. Kemudian beliau menukil, inilah pendapatnya sahabat Ibn Abbas dan sejumlah tabi'in, Mujahid, Qatadah bin Diyamah Sadusi, Mujahid bin Jabr, Muqatil bin Hayyan, Tuhaq, ya, dan yang lain selain mereka. Jadi itu kemarin yang kita sebutkan. Kemudian juga keteladanan terhadap mereka ini dalam hal-hal yang lainnya, ya, termasuk diantaranya selain pada akidah mereka yang sahihah, keimanan mereka, ya, termasuk wala' wal bara' yang kemarin kita baca di awalnya, ya, yaitu apa? Iz qalu li qaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ya, kebencian terhadap siapa dan apa yang Allah benci, ya, tidak ada kebencian yang lebih besar, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kebencian yang terhadap kesyirikan, ya, dosa yang terbesar dimaksiati Allah Subhanahu wa taala dengannya. Maka mereka sangat membenci hal tersebut, dan ini termasuk keteladanan, ya, bagi setiap muslim, setiap yang saya ingin betul-betul benar keimanannya, maka contoh kepada mereka, lebih-lebih di masa kita yang sering tergerus dengan dalih apa toleransi, dengan dalih, ya, dan apa hal yang semisal itu, ya, berlapang dada toleransi, namun ini wasyul afiyah, toleransi yang kelewat batas, ya, ya, masalah muamalah interaksi meskipun kita tidak menggolimi mereka, namun, ya, kebencian terhadap kesyirikan dan musyrikin ini harus tertanam pada setiap dada seorang muslim, mencontoh meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang bersamanya. Begitu pula pada, ya, perkara-perkara yang lain ada pada mereka selain akidah, begitu pula amalan mereka dan ucapan mereka. Termasuk keteladanan dalam ucapan mereka adalah dalam doa-doa mereka. Nah, ini yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan, ya, kali ini, ya. Disebutkan bahwasanya amarana rabbuna tabaraka wa ta'ala bil ittida' bihim bil qaul wal fi'l wad du'a. Ya, maka Allah mensyariatkan kita meneladani mereka dalam ucapan, perbuatan maupun doa. Ya, dan di antara doa yang Allah abadikan ada dalam Al-Qur'an dan disyariatkan kita berdoa membacanya adalah di akhir ayat keempat ini, kemudian dilanjut di ayat yang kelima, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana 'alaika tawakkalna, disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, ya, ai i'tamadna 'alaika fi jalbi ma yanfa'una wa daf'i ma yadurruna. Makna rabbana 'alaika tawakkalna, wahai rabb kami, hanya kepadamu kami bersandar, bertawakal, yaitu maknanya i'tamadna 'alaik, kami hanya bersandar kepadamu ya Allah, bergantung kepadamu, fi jalbi ma yanfa'una, dalam meraih segala perkara yang dapat memberi kami manfaat. Apakah mengharap, ya, anak, mengharap rezeki, mengharap ilmu, mengharap sehat, mengharap berbagai macam yang bermanfaat. Kami hanya bersandar, bergantung kepadamu ya Allah. Wa da'i ma yadurruna, dan di dalam menepis, menolak segala hal yang dapat membahayakan kami, memadorotkan kami, ya. memadaratkan kami, baik itu yaitu minta dijauhkan dari kecelakaan, dari musibah, dari sakit, dari penipuan, dari yakni kekufuran, dari maksiat dan hal-hal yang memadaratkan kami. Kami hanya bergantung dan bersandar kepada-Mu. Wa wathiqna bika ya Rabbana fi dzalik, dan kami percaya kepada-Mu dalam hal tersebut wahai Rabb kami. Karena dalam hadis qudsi Allah katakan ana ma'adzanni abdi bi, aku itu bersama prasangka hambaku terhadapku. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya la tad'u rabbakum illa wa antum muqinuna bil ijabah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian berdoa kepada Allah kecuali kalian yakin akan diijabahi. Ya, ketika seorang ragu-ragu demikian, ya maka demikian pula Allah bersama prasangka hamba-Nya terhadapnya. Dan perlu diketahui bahwasanya namanya doa, ya itu diijabahi belum tentu kemudian saat itu juga, dan bisa jadi ditunda beberapa waktu dan diberikan di dunia juga. Dan ada kalanya Allah simpan, Allah terima sebagai amal saleh, dan akan diberikan balasan di akhirat nanti. Disimpan. Dan berbeda seorang meminta sesuatu, ya, kemudian ditolak, tidak diberi, dengan yang disimpan, diberikan nanti. Atau ditahan sementara, diberikan di kemudian nanti dengan pemberian yang lebih berlipat. Apakah itu disegerakan di dunia atau disimpan di akhirat nanti. Ya. Baik. Maka ya demikian. Seorang ya, mempelajari akidah, tauhid, ya, dan mempelajari tafsir, mempelajari hal-hal yang terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini akan membantu kita menumbuhkan husnuzan kita kepada Allah. Dan kalau ada husnuzan, yang pertama paling berhak kita tuduh adalah diri kita sendiri. Ya. Diri kita sendiri. Kalaupun belum, ya kitanya mungkin yang kurang, kitanya mungkin yang ada orang yang salahnya, hendak diingatkan oleh Allah dan seterusnya. Adapun Allah, maka Allah adalah Zul Kamal yang memiliki kesempurnaan, dan Allah Al-Hakim yang memiliki hikmah di dalam semua ketetapan dan keputusannya. Maka kita yakin pasti ada hikmah di balik itu, ya. Namun demikian terkadang karena keterbatasan ilmu kita, ya, kadang kita menyangka sesuatu ini baik padahal tidak baik. Kita menyangka ini kurang pas, kurang kita senangi, kurang kita harapkan, padahal sebenarnya Allah lebih tahu itu yang terbaik buat kita. Maka Allah katakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu, mengharapkan senang sesuatu, tapi sejatinya itu jelek buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Kal Allah Maha tahu dan kalian banyak tidak tahu, sementara Allah yang Maha tahu. Di sini disebutkan Rabbana 'alaika tawakkalna, yaitu ada beberapa hal. Jadi tawakkul itu i'timad, ya, Allah. Dan di situ disebut dibalik, bukan Rabbana tawakkalna 'alaik, tapi dibalik jar majrurnya dulu. Rabbana setelah memanggil, dan ini termasuk uslub doa dengan memanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu memanggil nama dari nama-nama Allah, entah itu ya Razzaq urzuqna, wahai Zat yang memberi rezeki, berilah rezeki kami. Allahumma antas syafi la syifaa illa syifaa'uk. Ya Allah, Engkaulah yang Maha menyembuhkan, sembuhkan. Dipanggil dengan syafi, ya. Cocok dengan doanya, ya. Kemudian Allahumma ighfirli fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni aku karena Engkau yang Maha pengampun. Dan warhamni fa innaka anta arhamur rahimin. Rahmati aku, sayangi aku karena Engkau yang Maha penyayang, dan begitu seterusnya. Dan di sini disebut Rabb dan diidhofahkan kepada kita. Rabbana, ya Rabbana, wahai Rabb kami. Rabb itu yang tercakup padanya tiga perkara. Al-khalq wa rizq wa tadbir. yang mencipta, yang memberi rezeki, dan mengatur. Tiga perkara ini, ya, Rabb, ya, ada badannya, dan termasuk juga tentunya ketika disebut menyendiri, yaitu ilah, sebagai yang disembah, tercakup juga badannya. Maka ketika memanggil ya Rabbana, wahai Rabb kami, ya, ketika kita meyakini dan memanggil wahai Rabb kami, Engkau lah pencipta kami, Engkau lah yang memberi rezeki kami. Rezeki bukan hanya uang, rezeki bisa kesehatan, rezeki bisa ya berupa ya diberikannya berbagai macam, mungkin sandang, pangan, papan, bahkan anak ataupun hewan ternak atau yang lainnya, rezeki berbagai macam. Ya, dan Engkau lah yang mengatur. Mengatur kami. Maka ketika seorang memanggil ya Rabbana dengan meyakini Allah Subhanahu wa taala itu yang mengatur, memiliki, mencipta kita semua, ya. Mengharapkan pula didengarnya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana di sini ya menyeru, memanggil, dan itu salah satu di antara asbab ijabatud da'wah. Memanggil nama Allah ya sebagaimana dalam hadis, ya. Ketika disebutkan ada seorang ya rajulun ash'ath akhbar, seorang yang acak-acakan rambutnya, berdebu, ya, sedang safar, yutilus safar, panjang bahkan safarnya bukan hanya berapa kilo safar, tapi yutilus safar, safarnya jauh panjang, ya. Dan dia yamuddu yadayhi ila sama, dia menengadahkan tangannya ke langit, wa qala ya rab ya rab, dia memanggil ya rab ya rab. Ini semua sebab-sebab dijawabnya doa. Tetapi wa ta'amu haram, masyrabu haram, wa budhiya bil haram, fa anna istajabuna. Tapi makanannya makannya haram, minumannya haram, dan dia selalu tumbuhkan dengan perkara-perkara yang haram, ya. Sehari-harinya terus tumbuh berkembang, ya. Entah itu riba, entah itu apa, berbagai macam dengan berbagai-berbagai haram. Fa anna istajabuna, bagaimana akan dijawab dalam keadaan sebelum-sebelumnya adalah sebab-sebab dijabainya doa, yaitu apa? Dia safar. Yang kedua, safar termasuk sebab dijabainya doa. Yang kedua, dia mengangkat tangan ke langit, ditempelkan kedua tangannya, diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam hadis Allah Subhanahu wa taala malu hambanya berdoa menengadahkan tangan kepadanya dan mengembalikannya sufra, kosong, hampa, tidak mendapat apa-apa, ya. Ya muddu yadayhi bersama dan memanggil ya Rabb wahai Rabbku wahai Rabbku, memanggil nama Allah, mengangkat tangan dan sedang safar. Ini termasuk sebab-sebab doa. Dan di sini disebut Rabbana, Rabb kami, alaika tawakkalna. Di sini bukan tawakkalna alaik, ya. Di sini ada makna tambahan. Alaika ini makna letterless-nya kepadamu, ya. Rabb, wahai Rabb kami, kepadamu tawakkalna, kami bertawakal. Namun dikedepankannya jar majrur ini, ya, bukan tawakkalna alaik, tapi alaika tawakkalna dibalik. Ini yufidul hasr, menunjukkan pembatasan, yaitu hanya kepadamu lah ya Allah kami bertawakal. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan na'buduka wa nasta'inuka, kami beribadah kepadamu dan minta pertolongan kepadamu, tapi iyyaka, hanya kepadamu. Ini makna al-hasr. Ya, dikedepankannya jar majrur itu menunjukkan al-hasr. Dan ini tentunya bukan hanya ucapan, namun hendaknya diiringi dengan akidah yang benar, yang sesuai antara batin zahir dengan batin. Ya, di mana seorang berdoa wahai Rabb kami, hanya kepadamu kami bertawakal. Maka hendaknya kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak orang bersandar kepada teknologi, bersandar kepada pakar-pakar ahli, apakah apa itu tenaga ahli manapun yang secanggih apapun, ternyata tidak jadi hasil. Atau mungkin demikian pula dokter, atau mungkin obat yang katanya mujarab, canggih seperti apapun, ya, namun yang menguasai segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana 'alaika tawakkalna, wahai Rabb kami, hanya kepadamu kami bertawakal. Jadi itu ada makna i'timad, bersandar kepada Allah di dalam mendapatkan apa yang bermanfaat, dan juga bersandar kepada Allah dalam menepis, menolak apa yang memadarkan kita. Diiringi dengan siqah billah, percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna-makna dari tawakal. Jadi, dan tawakal tidak menafikan mengambil sebab, ya. Selain berdoa, disyariatkan dalam syariat kita, yaitu untuk mengambil sebab, meskipun sebabnya itu mungkin ringan, mungkin ya berat, tapi berusaha. Ya, kemudian dan doa termasuk demikian pula. Dan kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala suka melihat hambanya itu berusaha, sebagaimana Maryam alaihissalam, ya, kelaparan. Allah ingin memberinya makan, bisa saja kurma langsung jatuh di dekatnya. Tapi Allah perintahkan wahuzi ilaiki bijilin nakhlah tusaqqit alaiki rutban janiyah. Guncangkan pangkal pohon kurma itu, akan berjatuhan kepadamu kurma-kurma basah. Bukan seorang wanita sehat pun enggak bakal kuat. Mungkin 5 orang laki-laki belum tentu bisa goyang kurma jatuh. Wanita lemah, hamil tua, ya, mengandung Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah memiliki kehendak seperti itu. Dan dengan keimanannya dia mengikuti, ya, dan melakukan sebab tersebut. Dan Allah jatuhkan pangkal-pangkal kurma, terus apa, pohon buah kurma yang masih basah tersebut di dekatnya. Fakuli washrobi waqri aina. Disebutkan pula di sini doa yang setelahnya, wa ilaika anabna, dan hanya kepadamu ya Allah kami kembali. Ya, maknanya ai raja'na ila ta'atika wa mardatika. Kami kembali kepada ketaatan kepadamu. Wa mardatika, dan untuk menggapai keridaan-keridaanmu. Wa jami'i ma yuqarribu ilaik, dan segala apa yang dapat mendekatkan kami kepadamu. Fa nahnu fi dzalika sa'un. Kami terhadap hal tersebut akan berusaha mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan amal ketaatan kepada Allah, mencari, menggapai ridhonya Allah. Kami akan berusaha dalam hal tersebut. Ilaika ana benar, hanya kepadamu kami kembali. Wa bi fi'lil khairati mujtahidun, dan untuk mengerjakan hal-hal baik kami akan bersungguh-sungguh. Wa na'lamu anna ilaika nasir, dan kami tahu kami benar-benar akan kembali hanya kepadamu, cepat atau lambat. Fanasta'iddu lil qudumi 'alaik, maka kami akan bersiap-siap untuk datang kepadamu kelak. Kami akan mencari bekal, mempersiapkan diri-diri kami menyambut perjumpaan denganmu ya Allah. Wa na'malu ma yuzlifuna ilaik, dan kami akan mengerjakan amal-amal yang dapat, ya, membujukmu, ya, yang dapat menyenangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang sekiranya menyenangkan Allah, ya, dapat membujuk Allah untuk mengampuni kita, mencintai kita, ya, melindungi kita, ya, dengan amal saleh, maka kita akan lakukan. Maka ini suatu doa dan ringkas pendek, namun makna di dalamnya sangatlah mendalam. Dan inilah doa apa yang diwariskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keteladanan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya. Sebagian ada yang memaknakan juga makna tadi, apa, Rabbana alaika tawakkalna, yaitu setelah seseorang itu bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memanggil Rabbana, ya, kemudian dengan akidah yang ikhlas, ya, ibadah dan akidah yang seperti tadi, yang di atas yang sebelumnya, ya, maka dia pun, dan itu sebagai mukaddimah dalam soal meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan Rabbana tawakkalna alaik, atau yakni makna Rabbana alaika tawakkalna, itu fi jami'i umurina, pada segala urusan kami, sagirina wa kabirina, baik shoghiriha yang kecil maupun yang besar. Ya, wasallamna umurana ilaika wahdak, dan kami pasrahkan segala urusan kami kepadamu. Orang sudah berusaha, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah. Apakah dapat hasil sesuai yang diharapkan? Ya, alhamdulillah kita memuji Allah, bersyukur dan berharap itu bukan istidraj. Nah, karena orang kadang minta diberi, minta diberi, minta diberi, tapi ternyata istidraj. Dia merasa ijabah doanya, dia merasa disayangi sama Allah, dia merasa sudah jadi orang baik, sehingga minta apapun dituruti. Ya, ini juga hati-hati. Ya. Dan ketika dia dapat yang diharapkan, alhamdulillah dia memuji Allah, bersyukur dan berharap semoga ini bukan istidraj. Dan menambah syukurnya kepada Allah. Dan kalau dia meminta dan belum diberi, maka dia yuraji' nafsah, muhasabah, introspeksi diri. Ya. Selain itu juga husnuzan kepada Allah, Allah menginginkan kebaikan baginya. Karena sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, ya ila inna Allah idza habbal qauma ibtalahum fama radiya falahu ridha wa man sakita falahu sukhth. Allah jika mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Ya. Nabi diuji dengan kefakiran, diuji dengan kehilangan orang-orang dekat beliau, diuji dengan teror, dengan ancaman nyawa, diuji dengan caci makian, dengan fitnah, diuji dengan berbagai macam cobaan demi cobaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang selain mengintrospeksi diri menjadi lebih baik, memperbaiki dirinya, juga berhusnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia memasrahkan, jadi usaha kemudian pasrahkan kepada Allah. Wa ilaika anabna, maka hanya kepadamu kami kembali. Ilaika raja'na, ini makna anabna. Inabah, yakni rujuk. Kami senantiasa kembali kepadamu. Kembali ini, ya, dalam hal dapat nikmat kita bersyukur, dapat musibah kita bersabar, ya, dan dapat atau dosa yang lainnya kita istighfar dan segera kita cabut, ya, dari hal-hal tersebut. Disebutkan wa anabna ilaik raja'na ilaika bil i'tirafi laka bi kulli dhunubina duna ghairi. Ini juga di antara makna. Kami mengakui segala dosa-dosa kami. Ya, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilaikal masir, dan mengakui, meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah taba'atuna min kuburina, Allah akan bangkitkan kami dari kubur kami, wa tahsyuruna yaumal qiyamah ila mawqif al-arab, dan kau akan himpun kami semua dari awal penciptaan Nabi Adam hingga akhir manusia akhir zaman, ya, dikumpulkan menjadi satu di mahsyar, di padang mahsyar. Ya, maka ini diantara yang terkandung dalam doa ini, selain penyandaran diri sepenuhnya kepada Allah, berusaha dan memasrahkan hasil kepada Allah, sebagaimana dalam hadis tawakkul yang benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, ya, lau tatawakkaluna kama tawakkala at-tayr la razaqakumullah." Ya. Ya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulih, dengan sungguh-sungguh sebagaimana bertawakalnya burung yang dukhimasan wa tarafu bitana, pagi perut kosong pulang kembali kenyang. Ya, disebutkan demikian. Dan wa min syai'in la yusabbihu bihamdi walakin la tastaqquna tasbihau. Tidaklah segala sesuatu kecuali memuji Allah, hanya kita tidak paham cara mereka bertasbih. Burung berkicau, ya, kemudian kodok berbunyi, ini berbunyi, segala macam bertasbih memuji Allah, sampai hatal haitan filma, air-air ikan-ikan di lautan bisa memintakan ampun seorang talibul ilm, yastaghfiruhu man fis samawati wal ardh, ini talibul ilm, hatal haitan filma, sampai ikan-ikan di air. Namun kita tidak tahu bagaimana bahasa mereka, ya. Maka disebut tawakal selain bersandar kepada Allah, usaha. Burung itu pagi berusaha pulang demikian. Ya, maka diringi dengan usaha. Maka doa ini terkandung isyarat padanya usaha, kemudian menyandarkan hasil kepada Allah dan kembali kepada Allah tentang hasilnya. Dapat baik sesuai harapan, syukur kepada Allah. Kalau belum, maka bersabar. Wa ilaikal masir, dan meyakini kepada Allah kita semua akan kembali. Kemudian doa yang berikutnya di ayat yang setelahnya, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya. Ai, kata Syekh Sa'di, la tusallithum alaina bidzunubina. Jangan engkau kuasakan mereka atas kami karena sebab dosa-dosa kami. Yakni musyrikin, jangan engkau menangkan mereka terhadap kami karena sebab dosa-dosa kami. Fayuftinuna wa yamna'una mimma yaqdiruna alaihi min umuril iman. Sehingga mereka menimpakan fitnah kepada kami, ya, dan mereka pun menghalangi kami dari apa-apa yang mereka mampu, ya, dari perkara-perkara keimanan. Wayuftanuna aidan bi anfusihim, dan mereka pun terfitnah akan diri mereka sendiri. Jadi ini ada dua hal. Satu, mereka itu menimpakan fitnah kepada kami. Jadi Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, artinya wahai Rabb kami, jangan engkau jadikan kami sebagai bahan ujian, sebagai korban ujian terhadap mereka, orang-orang kafir. Dengan cara apa? Yakni kami terfitnah dalam mereka, atau yakni mereka demikian pula terfitnah karena sebab kami dikalahkan mereka, atau karena sebab mereka sendiri. Disebutkan di sini, la tusallit alaina bidzunubina fayuftinuna wa yamna'una mimma yaqdiruna alaihi min umuril iman. Ya. Jangan kau jadikan kami fitnah, ya, atas mereka. Ketika mereka itu menang, ya, disebutkan di sini, wa yuftanuna aidan bi anfusihim fa innahum idza ra'aw lahumul ghalabah. Kalau mereka mendapati, mereka mendapat kemenangan, dhannu annahum alal haq, mereka mengira mereka di atas al-haq, wa anna alal batil, dan mereka meyakini memang kami ini yang salah, kami yang batil. Ya, kenapa? Karena seandainya mereka benar, tidak bakal kalah. Mungkin mereka terfitnah seperti itu. Fazdadu kufran wa tughyanan, maka mereka menjadi bertambah kekafiran dan sikap melampaui batas mereka menjadi semakin bertambah. Jadi itu ya makna Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ketika melihat kaum mukminin itu tertimpa suatu kekalahan atau keburukan, kemudian menjadi alasan mereka menyalahkan kaum mukminin dari sebab keimanan mereka. Mereka kemudian berdalil dengan itu. Lihat itu mereka, ya, katanya beriman, ya, namun kalah dan begini-begini. Seandainya mereka memang golongan Allah, mesti akan dimenangkan dan yang semisalnya. Ya, diterangkan di sebagian tafsir yang lain seperti Ibnu Katsir rahimahullah, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Qala Mujahid, Ibnu Katsir menukil dari Mujahid, maknahu la tu'adzibna bi aidihim, jangan engkau siksa kami melalui tangan-tangan mereka. Wala bi adzabin min indik, dan jangan engkau siksa kami dengan engkau timpakan bencana terhadap kami. Ya. Jadi ini makna, apakah kami itu terkalahkan oleh mereka, ya, dalam peperangan atau yang lain, atau kami tertimpa musibah atau sesuatu yang menjadikan bahan olok-olokan mereka kepada kita. Itu ini bencana, ya, ini kena, mereka tidak, sehingga mereka berdalil, sehingga mereka merasa, ya, mereka yang benar. Itu nyatanya kami selamat, mereka yang tertimpa ataupun terkena. Sehingga itu makna apa yang disebutkan, ya, kata Mujahid, fayaqulu law kana haula'i ala haqqin ma asabahum hadza. Sehingga mereka pun berkata, seandainya mereka ini memang di atas kebenaran, tentu mereka tidak akan tertimpa seperti itu. Sehingga menjadi fitnah bagi mereka. Lihat itu, yang katanya orang-orang Islam, lihat katanya orang-orang beriman, tapi kok begini, kok begitu. Sehingga mereka menjadikan apa? Menjadikan dalil. Wa qala Qatadah, la tudhhiruhum alaina fayaqtatinu bidalik. Jangan kau unggulkan mereka di atas kami sehingga mereka pun terfitnah dengan itu. Ya rauna annahum innama dhaharu alaina lihaqqin hum alaih. Sehingga mereka memandang mereka unggul atas kami karena kebenaran yang ada pada mereka. Dan ini dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Ini makna-makna apa yang disebutkan Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafar. Ya. Dan seperti Nabi Ibrahim dibakar oleh kaum, ya, subhanallah. Ya. dan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan, ya subhanallah. Dan pernah demikian pula kisah seorang yang terdahulu dipanah berulang kali dan dia tidak mati-mati. Kemudian dia mengatakan, engkau kalau ingin membunuhku, jangan sebut nama berhala kalian, sebut baca nama Tuhanku, Bismillah. Ya, sebut nama Tuhan kita semua. Kau lakukan itu, kau akan berhasil. Dan dia baca Bismillah, anak itu mati, mati satu tapi semuanya beriman. Tadi itu diantara makna-makna, yaitu kalimat doa Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafar. Dan asal fitnah disebutkan para ulama yaitu ketika besi itu dimasukkan ke api untuk melihat seberapa kadar besi tersebut, ya. Besi sebelum ditempa dimasukkan di api, ya. Dan demikian fitnah namanya ujian. Setiap orang yang hidup darul ibtila pasti akan mengalami ujian, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan Alif Lam Mim hasiban nas ayutraku yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka mengatakan kami beriman dibiarkan begitu saja tanpa mereka diuji? Hanya saja seorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan, ya, kekuatan, kekokohan dalam menghadapi al-fitnah. Sebab kita semua lemah, apa yang disebut la haula wala quwata illa billah, kecuali siapa yang Allah kuatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala al-qawi, ya, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekokohan, kekuatan, ya. Maka minta kekuatan, keteguhan, sabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah kokohkan, dia akan kokoh, dan siapa yang Allah tinggalkan, dia akan lemah selemah-lemahnya. Oleh karena itu, di antara doa yang warid sering dinukil datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, rahmatmu lah yang aku harapkan, maka janganlah engkau serahkan aku kepada diriku sendiri. Tapi kita lanjutkan doa ini, kemudian disebutkan waghfir lana, ya. Ya, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana. Rabbana innaka antal azizul hakim. Dan ampunilah kami ya Allah, disebut maqtarafna minadz dzunub wassayyi'at wa ma qassarna bihi minal ma'murat. Dari apa yang kami lakukan dari berbagai dosa-dosa maupun kesalahan-kesalahan, dan juga kekurangan-kekurangan kami dalam melaksanakan perintah-perintah. Wa ma qassarna taqsir, ya, kekurangan kita minal ma'murat dalam melakukan apa yang diperintahkan, yang wajib ataukah yang sunnah. Dalam kita mengerjakannya pun penuh kekurangan. Dan demikian bimbingan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik salat, salat beliau. Ya, shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Dan Nabi katakan dalam hadis, ala inni la'atqakum lillah wa akhsyakum lah. Aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian kepada Allah dan paling takut kepadanya. Nabi paling khusyuk, paling takut kepada Allah dalam sholatnya. Namun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari setelah selesai sholat, setelah salam, istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Dan itu isyarat jika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sholatnya paling sempurna, beliau pun beristighfar kepada Allah pada setelah melaksanakan ibadah. Ya, apalagi kita, ya. Mungkin kita sekalipun sudah mengerjakan sholat, ya, kurang khusyuk, ya, kurang baik, kurang pas sesuai dengan tuntunan syariat, maka kita tetap disyariatkan beristighfar. Lebih-lebih ketika seseorang menyadari melakukan kesalahan ataupun bahkan dosa, yaitubillah, maka seorang dihasung dan diperintahkan untuk bertobat dengan taubat yang nasuha. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling jauh dari dosa, namun beliau beristighfar kepada Allah dengan banyak. Sebagian riwayat menyebut aksar min sabina marrah, lebih dari 70 kali. Sebagian riwayat menyebut mi'ata marrah, 100 kali. Di sini disebut di antara doa waghfir lana. Ya, Nabi Ibrahim dan kaumnya berdoa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rabbana innaka antal azizul hakim, ya. Al-qahir li kulli syai'. Kata Syekh Sa'di, wahai Rabb kami, engkaulah yang maha perkasa, yaitu yang menundukkan segala sesuatu, yang menang, dapat menundukkan, ya, yang penakluk terhadap segala sesuatu selainmu. Al-Hakim, yang maha bijak, memiliki sifat hikmah dalam kata atau nama Al-Hakim. Alladhi yada'ul asya' mawadi'aha. Hikmah adalah yang meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Maka Allah Al-Hakim, yaitu zat yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Wabi'izzatika wa hikmatika unsurna ala a'da'ina. Maka dengan izzah, ya, innaka antal azizul hakim. Aziz, nama Allah, sifatnya izzah. Hakim, nama Allah, sifatnya hikmah. Maka atas demi izzah, kejayaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan atas hikmah, kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena sifat ini ya Allah, karena engkau yang maha berjaya dan engkau yang maha bijak, unsurna ala a'da'ina, maka menangkanlah kami terhadap musuh-musuh kami. Waghfir lana dzunubana, dan ampunilah kami atas dosa-dosa kami. Wa aslih uyubana, dan benailah aib-aib kekurangan kami. Dan ini termasuk demikian pula seandainya di satu waktu Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kaum mukminin mengalami kekalahan, dan itu atas hikmah Allah, karena nama Allah apa? Al-Hakim. Nabi saja alaihi salatu wassalam yang tentunya banyak kemenangan, banyak sekali, ya. Bahkan diakui oleh sebagian orang-orang barat orientalis yang objektif, tidak pernah dalam sejarah ada penaklukan yang seluas dan secepat muslimin. Sehari kalau ditotal sampai berapa ratus kilo, ya. Artinya penaklukan luar biasa dalam waktu sekian. Dari mulai 13 tahun pertama, kemudian 10 tahun di Madinah, itu cepat sekali. Dalam 10 tahun Nabi di Madinah terus sampai subhanallah, dan diteruskan para khulafa'in setelahnya. Belum pernah dalam sejarah ada yang seperti itu. Namun toh atas hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi pernah mengalami kekalahan, ya. Nabi pernah bocor kepalanya, ya, pecah gigi rubaiyahnya, ditambal oleh Fatimah, ya, dibocor kepalanya dengan takaran tikar, ya. Kemudian di abunya ditempelkan di kepala beliau, dan paman beliau wafat, Musa bin Umair, dan jumlah sahabat syuhada Uhud mengalami kekalahan. Oleh karena itu, jikalau Nabi yang paling dicintai Allah, dekat dengan Allah pun atas hikmah Allah pernah mengalami kekalahan, apalagi yakni kita. Namun demikian, syariat tetap menuntunkan kita minta kemenangan. Kita minta yaitu keberhasilan. Maka kita jangan minta ditimpakan musibah. Kita tidak menjamin bisa lolos menang. Tapi kalau tertimpa musibah, yakinlah musibah itu kadang kebaikan bagi mukminin. Namun secara zahir kadang hitung-hitungan nominal kita rugi. Tapi apa yang Allah persiapkan kalau kita menghadapi musibah dengan sabar, apa yang Allah simpan itu lebih besar. Ya, maka imma kembali dengan ghanimah dan kemenangan, ataukah dengan luka-luka dan pahala, atau yaitu syahadah dan jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya adalah kebaikan bagi seorang mukmin, entah dia dapat nikmat bersyukur ataukah musibah dan bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita sampaikan dalam tafsir kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah wa nahdubillahi taufiq wal hidayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.